Ono cerita aku lan kowe, ibarat lintang rembulan takkan terpisahkan. Madep mantep rebu prayan, tresno ku gede kali sampean. Saiki ceritane beda, kowe ngrasa senajan atiku isih sayang.